tergolong artis gaulnya Jawa Timur ya. Bareng bersama GBK Community, Ayu Arsita New Palapa. Assalamualaikum ayah. Sudah jadi ayah semuanya?